Ketika seorang melakukan kesyirikan, otomatis seluruh amalannya terhapus. Maksudnya syirik, syirik akbar. Kalau dia lakukan itu hapus seluruh amalannya. Iya. Apakah amalannya akan dikembalikan apabila dia bertobat? Ya, zahir ayat itu dihapus semuanya ya. Tentang masalah kembali atau tidaknya. Itu wallahualam, cuma seorang memperbaiki tobatnya. Dan kalau dia memperbaiki tobat, tobat itu menutupi. Ya, menutupi dosa-dosa. Kalau dia bagus tobatnya. Sisanya dia berijtihad memperbaiki tobatnya. Dan dia harap kebaikan dari Allah.